Konsultasi Syariah. Jika sujud keluar air kencing. Pertanyaan. Jika ada orang yang mudah keluar kencing ketika posisi sujud di tanah, sementara jika duduk di kursi, tidak keluar air kencing, apa yang harus dia lakukan? Bolehkah sholat sambil duduk di kursi? Dia bisa melakukan banyak gerakan, hanya saja jika digunakan untuk sujud, keluar air kencing. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dari kasus yang ditanyakan, di sana ada dua kendala yang saling bertentangan. Satu, tetap melakukan sujud ketika sholat meskipun keluar air kencing, sehingga yang bersangkutan sholat dalam kondisi keluar najis. Dua, sholat sambil duduk, dan sujudnya dilakukan dengan isyarat agar tidak keluar air kencing, sehingga dia sholat dalam kondisi tidak sujud dengan sempurna. Ketika ada benturan madorot, maka dipilih yang lebih ringan madorotnya. Dalam hal ini, terdapat kaidah fikih yang menyatakan, jika berbenturan dua mafsadah atau sisi negatif, maka diperhatikan yang lebih besar sisi negatifnya dengan melakukan yang lebih ringan madorotnya. Jika kita perhatikan dua sisi negatif di atas, kita dihadapkan pada dua pilihan. 1. Melakukan sholat dengan tidak sujud sempurna. 2. Melakukan sholat namun batal syarat toharoh. Sisi negatif pertama terkait kesempurnaan sholat. Sementara sisi negatif kedua terkait erat dengan keabsahan sholat, yaitu hadas atau batalnya wudu dan ada najis. Berdasarkan pertimbangan ini, sisi negatif pertama lebih ringan dibandingkan sisi negatif kedua. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah ini. Jika ada orang yang memiliki luka di mana ketika sujud darahnya keluar, maka dia bisa berisyarat dan sholat sambil duduk. Karena tidak melakukan gerakan sujud dengan sempurna, lebih ringan dibandingkan sholat dalam kondisi hadas. Menurut ulama yang berpendapat bahwa wudu bisa batal jika keluar darah. Dan juga karena tidak sujud dengan sempurna lebih ringan dibandingkan sholat sambil ada najisnya. Karena darah itu najis yang kotor. Al-Wajiz fi Idhah Qawaid Al-Fiqh Al-Kuliyah. Oleh karena itu, disarankan agar yang bersangkutan sholat dengan posisi duduk di kursi, sementara sujudnya dilakukan dengan isyarat yang memungkinkan dirinya untuk tidak keluar kencing. Demikian, Allahu a'lam.